Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamu takhallufin anhu ma'ahuma bi aktsar min thalathati arkanin tawilah. Termasuk syarat dari jamaah adalah makmum tidak terlambat dari imam dengan sengaja dan juga mengetahui keharamannya. Jadi domir huma ini kembalinya ke ta'amud dan juga ilmi bitahrim, seperti standaritas batalnya sholat yang lain, yaitu sholat bisa batal sholat bisa batal kalau memang dilakukan dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Jadi seorang makmum tidak boleh terlambat dari imam, tidak boleh terlambat lebih banyak dari 3 rukun yang panjang. Jadi ukuran maksimalnya adalah 3 rukun. Kalau lebih dari itu, maka sholatnya batal. Jadi ini ukuran ini berbeda dengan sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu untuk orang-orang yang normal ya. Jadi terlambat dari imam 2 rukun fi'li itu sudah membatalkan sholat. Namun bagi orang-orang yang memiliki uzur, yang terdapat uzur, dia boleh terlambat dari imam hingga mencapai 3 rukun yang panjang. Tiga rukun ini tidak semua rukun ya, tetapi terkhusus rukun yang panjang saja. Karena ini hanya dikhususkan untuk rukun yang panjang, maka fala yuhsabu min hal i'tidal wal julus bainas sajidatain. Dua rukun ini yaitu al-i'tidal dan juga duduk di antara dua sujud ini tidak tergolong dari arkan tawilah. Jadi dhamir minha ini kembalinya ke tawilah ini ya, secara khusus kembali ke tawilah. Tetapi kalau makna terjemahnya yang lebih memahamkan, ini kembalinya ke semua kata ini. Bi udrin au jabahu. Ini seperti yang saya jelaskan bahwa ukuran 3 rukun ini hanya terkhusus bagi orang-orang yang terlambat dari imam, namun keterlambatan itu karena ada udzur yang mengharuskan untuk tertinggal dari imam. Ai iktadha wujuba dzalika takhalluf. Jadi kalimat ini menjelaskan arti dari kata au jabahu. Maksud dari aujabau adalah menuntut, udur yang menuntut keharusan keterlambatan itu. Jadi dhamirhu di sini kembalinya ke takhalluf ya. Contoh dari udur yang memperbolehkan terlambat hingga 3 rukun tawil adalah ka isra'i imamin qiraatan. Seperti imam yang cepat bacaannya, sedangkan wal makmumu batiul qiraah. Jadi antara imam dan makmum memiliki perbedaan ya, memiliki perbedaan bahkan berlawanan. Imamnya bacaannya cepat, sedangkan makmum bacaannya lambat. Oleh karena itu makmumnya terlambat ya. Makmumnya terlambat dari imam. Imam sudah ruku, sudah itidal, makmumnya belum selesai membaca Al-Fatihah. Dan keterlambatan ini yang bisa menjadi yang bisa menjadikannya diampuni adalah keterlambatan yang disebabkan li'ajizin khalqiyin. Keterlambatan yang disebabkan ajiz itu kelemahan yang sifatnya khalqi. Khalqi ini maksudnya ada dari lahir ya. Dia memang diciptakan memiliki keterbatasan dalam hal membaca sesuatu, jadi bacaannya lambat. Lali waswasatin, tidak dikarenakan waswasah. Waswasah ini seperti yang kita tahu maksudnya adalah gangguan dari setan. Jadi seseorang yang meragukan hal-hal yang dilakukannya, padahal yang dilakukannya itu sebenarnya tidak salah, tetapi karena ada gangguan dari setan dia terus-menerus mengulangi apa yang sudah dilakukan. dan waswasah ini tentunya pengecualian dari kholqi ya, karena waswasah ini tidak datang dari lahir. Awil harokati ini atof ke kiroah ya, jadi penggambaran makmum yang lemah bacaannya ini juga yang sama dengan itu adalah lemah gerakannya, dalam arti gerakannya lambat ya. Jadi penggambarannya bisa dua, makmumnya bisa lambat bacaannya atau lambat gerakannya. Contoh yang lain, wantidori makmumin saktatahu ay saktatal imami. Ini seperti yang kita tahu bahwasanya seorang imam, dia setelah membaca Al-Fatihah itu ada kesunahan diam sejenak ya, diam sejenak selama makmum membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita menjadi imam itu setelah membaca Fatihah kita tidak diperbolehkan dalam arti makruh ya, langsung melanjutkan ke surat setelah Al-Fatihah. Tetapi setelah kita membaca Fatihah, kalau kita jadi imam itu diam sebentar, dan durasi diamnya itu selama atau sepanjang makmum membaca Fatihah di saat itu. Jadi ini ada permasalahan makmum yang menunggu imam diam setelah Al-Fatihah, liyak qura'afi hal Fatihah. Dia makmum itu menunggu imam diam supaya dia membaca Al-Fatihah di saat diam imam. Tapi ternyata faroka'a akibah. Ternyata imam setelah membaca Al-Fatihah, imam langsung ruku. Jadi tidak hanya diam tetapi imam langsung ruku, sehingga makmum belum sempat membaca Al-Fatihah. Itu contoh yang kedua ya. Kemudian contoh yang lain, wasahwihi anha, makmum yang lupa membaca Fatihah. Jadi dhamirhi kembalinya ke makmum, dhamirha kembalinya ke Al-Fatihah. Makmum lupa membaca Fatihah, hatta roka'al imamu, hingga imam sudah ruku. Jadi imamnya sudah ruku, makmumnya lupa belum membaca Al-Fatihah. Itu juga termasuk dari contoh ini. Kemudian contoh yang lain, wasyakkihi fiha qabla ruku'ihi. Contoh yang lain adalah makmum yang ragu. Ini sama seperti tadi ya, dhamirhi kembali ke makmum, dhamirha kembali ke Fatihah. Makmum yang ragu atas bacaan Fatihahnya sebelum dia ruku. Ini dhamirhi kembalinya ke makmum. Jadi di saat masih berdiri, makmum itu ragu, apakah saya sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Ini diberi batasan sebelum ruku ya, karena nanti kalau sudah ruku itu ada pembahasan yang lain. Amma takhallufu liwaswasatin. Ini sekarang membahas keterlambatan makmum yang disebabkan waswasah. Keterlambatan makmum yang disebabkan waswasah, gambaran waswasah adalah biangkana yuraddidul kalimati min ghairi mujib. Nah, ini penggambarannya. Penggambaran waswasah adalah seorang makmum yang mengulang-ulang kalimat yang dibacanya tanpa ada penyebab. Jadi mujib ini penyebab. Jadi tidak ada penyebab, tidak ada yang salah, tetapi dia mengulang-ulang kalimat yang dibaca. Itu waswasah ya, itu gangguan dari setan. Jadi keterlambatan makmum kalau penyebabnya waswasah, maka hal itu falaisa bi'udrin. Hal itu tidak termasuk udur. Namun ini ada perkhilafan ya, di dalam Fathul Mu'in ini dijelaskan ada perkhilafan. Qala Syaikhuna. Jadi tadi penjelasannya hal itu tidak termasuk udur. Tetapi ada satu penjelasan dari Ibnu Hajar. Beliau mengatakan yan bagi fi dzi waswasatin sorot kal khalqiyah. Ini pendapat yang lain ya, pendapat yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Menurut Ibnu Hajar, bagi seseorang yang memiliki penyakit waswasah, jadi waswasah ini penyakit. Dia yang memiliki penyakit waswasah dan penyakit itu sudah hampir seperti bawaan lahir. Khalqiyah ini maksudnya penyakit yang ada sejak lahir ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa waswasah ini tidak dari lahir, tetapi ada juga orang yang memiliki penyakit was-was yang sangat parah ya. Saking parahnya penyakit itu seakan-akan seperti penyakit bawaan dari lahir. Penggambaran was-wasah yang parah ini adalah bihaitsu yaqta'u kullu man ra'ahu annahu la yumkinuhu tarkuha. Ini penggambarannya. Jadi setiap orang yang melihatnya, dia memastikan bahwa orang itu tidak mungkin menghindarinya. Jadi kalau setiap orang yang melihat orang itu, dia memastikan bahwa orang itu tidak mungkin sembuh, maka was-was itu sudah sama seperti kholqiyah. Khusus bagi orang yang seperti ini, menurut Ibnu Hajar, ayatiyah fihi mafi bati ilharokah. Ayatiyah ini adalah fa'il dari yanbagi ya. Jadi yanbagi ini fi'il, kemudian fa'ilnya ayatiyah. Jadi menurut Ibnu Hajar, kalau orang yang memiliki penyakit was-was itu sudah parah, maka dia memiliki hukum yang sama seperti orang yang lambat gerakannya. Artinya dia diperbolehkan tertinggal dari imam sebanyak 3 rukun ya, sebanyak 3 rukun tawil. Fayal jamu, ini sudah tidak membahas pendapat dari Ibnu Hajar lagi. Fayal jamul makmuma, ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya fiil yang berupa kata lazima yalzamu itu kebanyakan maf'ulnya terletak setelah fi'il. Jadi fi'il setelah fi'il maf'ul baru fa'il. Fayalzamul ma'muma fi suwari al-makkurati itmamul fatihah. Jadi itmam ini sebagai fa'il dari yalzamu. Itmamul fatihati. Jadi bagi makmum, dari makmum di contoh-contoh yang telah disebutkan, dia diharuskan menyempurnakan Fatihah. Malam yatakhallaf bi aktsara min salasati arkanin tawilah, selama dia belum terlambat dengan imam sebanyak lebih banyak dari 3 rukun. Itu nanti akan dijelaskan ya. Maksudnya adalah selama imam belum bangun dari sujud yang kedua. Karena kalau imam sudah bangun dari sujud yang kedua, berarti sudah terlambat 3 rukun. Rukun yang pertama adalah ruku, yang kedua adalah sujud pertama, yang ketiga sujud yang kedua. Jadi selama semua makmum yang dicontohkan tadi belum terlambat 3 rukun, maka dia memiliki keharusan menyempurnakan Fatihah terlebih dahulu. Wa in taqallafa wallahu a'lamu bisawabihi.